Sinten Rasulullah an bai'i habalil habala saking adol anak si turun mesti do ya kan lo jadi sapun to pokok anak sapi iki tak do ngono yo gak wong gak ono sih majib koyo apa sapine sing turun weruh kok wong anake diturun ngono kok anake gak di itu jadi ini ono sapi ya matang kok anake sapi tak terlalu sampean nah iki jeneng habalul habala wa kana lan ono apa bai'i habalil habala iku bai'an iku jual beli ya betahu kang atur ing be sapa ahlul jahiliyah di sapa ahlul jahiliyah kana ono sapa rajul wong lanang iku ya betahu iku tuku sapa rajul al jazuro ikunto ila antun taja tumeko yento ulahirno opo anakut unto tumantun taja ulahirno opo alati opo unto sifat niha kang tetap ing dalam matengi anakku kaoleh kaya ngetan iki merganya opo sifatnya barang sing dijual belikan iku majehul gak diketahui sifatnya wan hulan saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi bayul horor jual beli yang mengandung unsur kesamaran ketidakjelasan terhadap barang yang dijual belikan itu tidak diperbolehkan karena ini bisa merugikan salah satu pihak. Wanbu lan saking apa itu jenengi rumah roti Allah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaha nyegah sinten Kanjeng Nabi an bai'il wala'i saking menjual wala, saking menjual wala, wala ini hakul wala. Jadi orang memerdekakan budak, yang memerdekakan budak itu punya hak wala, waris wala. Artinya budak yang dimerdekakan, kalau nanti dia tidak punya ahli waris, maka yang mewarisi adalah orang yang memerdekakan. Ini namanya hakul wala. Wan hibatihi lan saking paring al wala. Mutafakun aleh, jadi dijual belikan gak oleh, dikekno ya gak oleh. Iku jenenge wala, gak oleh didol, ya gak oleh dikekno. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sinten Abu Hurairah. Qala dawu sinten Abu Hurairah, dawu ngene nahane ka. Sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an bai'il hasati saking bai'ul haso. Jadi benten-benten ulama ini menafsiri bai'ul hasoh. Apa yang dimaksud dengan bai'ul hasoh itu benten-benten. Benten-benten ulama berkaitan dengan bai'ul hasoh ini dulu. Bai'ul hasoh itu kaya apa benten-benten. Nek mana nih hasoh artinya kerikil aslini. Aslini pun kerikil hasoh. Tapi ono singgarani jual beli tanpa menggunakan akad dengan cara melempar batu ya. Jadi misalnya kalau nanti batu ini saya lempar kepada kamu maka jual beli berarti sudah jadi konten itu tanpa ada akad, tanpa ada apa namanya bai'ul hasoh. Jadi dengan melempar batu ono singgarani ngono ola Yeah. Ana sing ngarani Beul Haswa itu jual beli model gini nih. Lemparkan batu itu, maka yang mengenai itu, berarti itulah yang saya beli atau yang kau beli, yang saya jual sekian harganya. Padahal kurang ditentukan sing kena lempar itu apa. Ya, ring ini kalau barang-barang wakil, kita ada banyak barang dijajah 10 ribu lemparan barang ini yang mengenai barang manapun itu berarti harganya 10 ribu. Ah, ini gak oleh, kan gak kena nanti barang yang ditol kan ngono. Nah, ini ada mengatakan begitu. Ono sing ngarani ngene, Pak, sawahku tak dolong sampean tanahku ini 10 juta berapa meter? Enggak ngerti, pokok sejauh lemparan batu ini nanti. Oh, ya wis lho, kurung dilempar, kurung ngerti berapa meternya. Ya ini gak kena. Dijelengi bayul haswa ulama betul-betul nafsu ini hasil semuanya kembali kepada satu masalah, yaitu jual beli yang tidak jelas, jual beli yang tidak diketahui kadar barang yang dibeli. Dijelengi bayul haswa. Nah, wes mister kamu wes kalau terus tengah bulu kalau nanti masih takut. Kok mari saya kan ngaji sih, mana aku mari teko insya Allah ngaji. Ya, macam teko-teko macam semua macam dia, macam semua sepan. Kok mari saya, kami anu maco roti kan sih, sur roti. Kalau wa'an bayil gharori lan saiking bayil gharori, oke, jual beli yang mengandung unsur kesamaran, ketidakjelasan, rawahu lain hadis. Sama muslimun, imam muslim. Jadi apa sih bayul gharar itu? Pokok segala sesuatu jual beli barang yang tidak diketahui, baik barangnya atau alat tukar menukarnya. Itu paham ya kan? Ini kalek uangnya berapa? Gak ngerti wis. Pokok nanti sepedamu itu tak jual, tak beli dengan sebanyak uang yang saya ambil dari keranjang ini. Oh, ngono iku. Sak kegebeke kegeman. Sepedamu nanti saya beli. Ya. Saya beli dengan sebanyak uang yang saya genggam. Kan gak ero iki piro uang. Ya. Nah, iki jenenge sing majhul alat tukar menukar. Oleh itu kale pisan, karena itu semuanya mengandung unsur horor kesan. Dan ini merugikan terhadap salah satu pihak. Wan bulan saking apa itu jenenge Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala iku dawuh sinten kanjeng Nabi sapani wong iku istaro iku lamun tuku sapa waman ing panganan fala yabihu monggo jatur sapa man ing taam hatta yaqtalahu sehingga naker sapa man ing taam hatta yaqtalahu sehingga naker sapa man ing taam hatta yaqtalahu sehingga naker sapa man ing taam. Rawahu riwayat ing hadis sama muslimun ya muslim. Jadi yang membeli makanan jangan dijual sebelum ditakar. Kalau memang makan itu jual belinya biasanya ditakar. Ya ditakar dengan takaran takaran. Oleh itu ulama berpendapat bahwa tidak boleh menjual sesuatu yang ditakar sebelum itu ditakar. Iku dadi taker, biasa ditaker 2 kilo, 3 kilo. Nek takeran jadi 2 kilo timbangan jenenge. Nek takeran itu koyo satu empu, nanti satu empu. Satu empu, sak ekor, sak bangkor, ngene kok iku jenenge taker. Kala taker dhisik. Kala mau dijual lagi harus ditompo DC. Baru setelah itu boleh dijual. Kalau belum, ya kan. Kala Sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaan bai'ata ini saking jual beli loro fi bai'atin ing dalam jual beli siji. Wahum riwayatnya ing hadis sopo Ahmad Imam Ahmad wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa sahahahu lan yo'en ing hadis sopo Tirmidhi wa Imam Tirmidhi wa Ibn Hibban lan Imam Ibn Hibban. Kala wali Abi Dawud lan iku tetep kadwi Abi Dawud utai dauman utawi sabani wa ala wali Abi Dawud lan iku gadwi Abi Dawud nyari kamus tidak boleh menjual dengan dua akad. Maknanya bai'ataini fi bai'ain fi bai'atin. Contoh ini gini, contoh ini. Beda montor ini tak dol nek kontan 10 juta. Tapi kalau dihutang 15 juta tidak boleh. Gak boleh itu, ya kan? Tidak boleh itu kalau tidak memilih salah satu dari dua akad itu. Paham? Oh ya wis, ngono. Jadi ini sepeda motor 10 juta naik kontan. Kalau dihutang 15 juta. Oh ya wis. Nah, dia tanpa milih. Beli pakai yang kontan apa pakai yang dihutang kredit itu loh, ya kan toh? Ini kalau cash sekian, kalau kredit sekian pak. Oh iya, ya udah saya beli tanpa menentukan jual beli yang mana yang dia pakai, yang kontan apa yang kredit. Nah ini yang nggak boleh, tapi kalau ditentukan nggak apa-apa. Oh saya cash aja. Oh saya yang kredit aja, gak masalah. Jadi larangan tadi berlaku kalau tidak ditentukan akad jadi tanpa memilih salah satu dari model itu tadi. Nah ini saya gak akan tahu. Kalau lainnya bisa milih apa-apa. Kala wa sahahahu lan yahen ing hadis sapa Abu Dawud sapa Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Apa kok kasa? Kok nek gak menentukan tidak boleh gasah jual beli ini krono majhul. Maka sendiri bisa dipakai. Nah, ditentukan kan ketika ditentukan maka kejahalan tidak ada. Ketika kejahalan tidak ada maka sudah diperbolehkan. Wali Abi Dawud lan iku katwi Abi Dawud utai Dawud man utai sabun wong iku ba'ala menatur sabuman bayata ini kelawan apa jual beli loro di bayatin yang dalam jual beli siji falahu mongko iku katwi man au kasuhuma utawi luweh rugine bayata ini awir riba utawa riba. Kala an Amri bin Shu'aib an saking Amr bin Shu'aib an Nabi saking bapak Amr an jadihi saking bapak Amr radhiyallahu anhu ma kala tau sapa iku jadihi kala tau sinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yahillu ora halal opo salafun opo utang ya to pesen-pesen keliru. Kalau opo salafun opo salaf opo pesen wa bai'un lan jual beli. Kala la yahillu ora halal opo salafun opo utang ya bener-bener utang opo salafun opo utang wa bai'un lan atol. Ini yang pertama yang dilarang jual beli dengan disyaratkan utang dari orang yang membeli itu karena jual beli dengan syarat ngutangi dari orang yang apa namanya membeli. Aku anu ya Bang yo. Atur nang sampean. Pakaian ini seharga 10.000. Tapi sampean ngutang ono aku yo 10 juta. Wah. Jadi jual beli dengan syarat utangi salafun wabayun yang ini di, tidak diperbolehkan. Ya. Kalau ini salah satu penggambaran nih salafun wabayun. Jadi jual beli yang disyaratkan adanya utang, adanya ngutangi dari orang yang membeli. Aku tak dol ngawakmu tapi syaratnya kuwi kudu ngutangi aku. Kaleh iki. Kaleh. Wala syartoni lan ora syarat luru fi bai'in ing dalam atul tinuku. Jadi gak halal dua syarat di dalam jual beli. Yang mana syaratnya dua syarat itu bisa membahayakan ya, dua-duanya syarat itu bisa membahayakan terhadap salah satu pihak ya, terhadap utak musim tuku. Tak aku atur sampai tapi syaratnya anu ojo tinggu ya pakaian ini ojo tinggu ojo mbok umbah ojo mbok iki bedine wonten-wonten niku apa jenenge syarat yang kayak gitu kan merusak membahayakan terhadap muka ya. Kayak ngeten niki mboten dikenalno. Jadi koyok nyaratno yang bertentangan dengan muktadul akdi. Tuh, itu gak kena dan salah. Kala dol budakku nang awakmu kan. Tapi budakku dudu milikmu nanti, tetep milikku. Lho piye? Nek muktadul bek niku ya sing membeli itu yang mempunyai hak barang tersebut. Yang memiliki barang tersebut kan imam. Napa niki peyor urban? Peyor urban itu nek cara basa kula niku panjer. Berarti panjer kan. Apa panjer? Jadi ngene. Tanahmu tak tuku kan? Aman jalur biru. Anu, 1 miliar. Oh, ya ya ya 1 miliar. Iki tak panjer isik. 50 juta. Dijenengi Baiul Urban. Paham ya? Jadi sing 1 miliar itu masih saya bayar 50 juta. Iki 50 juta. Sebagai bentuk apa ini? Tanda jadi apa-apa. Nggak paham dan begini. Panjer nih terus. Lah kok 50 juta ini masuk dalam 1 miliar itu? Berarti saya cuma kurang 950 juta. Kalau jadi jual belinya, berarti nanti kalau dilanjutkan saya tinggal nambah 950 juta. Kalau nggak jadi itu uang 50 juta saya menjadi milik pembeli. Penjual kok pembeli. Nah, ini jenenge bayon urban. Kayak ngeten iki kae. Rawahu jeneng ngati sapa Malikun. Sapa Malik kalah karo sapa Malik Malagoni. Kala dawuh sapa Malik Malagoni. Temoko ing ingsun, temoko ing ingsun. Kala ku hadis an Amr bin Shu'aibin, ana pihin. Kala balagoni temoko ku hadis ing ingsun an Amr bin Shu'aibin, saking Amr bin Shu'aib. Bihi kelawan apa iku jenenge? Kala bi kelawan hadal wajhi mawon bi kelawan hadal wajhi ikalah sanad liru sanad. Jadi ini pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, bayul urban itu tidak boleh haram. Nah Imam Ahmad katakan boleh haram. Model jual belinya panjer-panjeran kok negasikan Rasulullah ternyata panjer itu menjadi milik penjual ya kan toh. Nah kalau jadi berarti dihitung termasuk apa namanya jumlah uang yang harus diberikan kalau sesuai dengan akad saat melakukan jual Allahu Allahu Rabbi